Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran syarah masail jahiliyah. Penjelasan tentang perilaku-perilaku, sifat-sifat, serta hal-hal yang merupakan tradisi ahlul jahiliyah, yang mana kita tidak siogenya untuk mengikuti serta mencontoh mereka. Saat ini kita akan masuki masalah ke-71 yang diberi judul Tarkuhum ma aujaballahu alaihim min babil wara'i, yaitu tindakan mereka meninggalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka dengan alasan wara'. Dengan alasan wara'. Wara' pada aslinya berarti seorang meninggalkan hal-hal, ya, seorang meninggalkan hal-hal yang bisa menjerumuskan, ya, serta hal-hal yang tidak bermanfaat yang bisa menjerumuskannya kepada hal-hal yang haram. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia, yang tidak bisa menjerumuskannya kepada hal-hal yang haram. Ya, ini aslinya wara'. Akan tetapi ahlu jahiliyah menggunakan alasan wara' ini, menggunakan alasan berhati-hati, menggunakan alasan agar tidak jatuh kepada hal yang tidak yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hingga sampai kadar di mana mereka justru melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, justru melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Al-mas'alatul hadiyatus sab'un, masalah ke-71, tarkuhumul wajiba wara'an, tindakan mereka meninggalkan hal yang wajib dengan alasan wara', berhati-hati agar tidak jatuh pada hal yang haram. Tentu kata-kata wara' di sini bukanlah atau tidaklah berarti sebenarnya. Artinya seorang yang benar-benar wara' tidaklah, ya, meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Tidaklah meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Akan tapi mereka hanya beralasan seperti ini, menggunakan alasan seperti ini untuk meninggalkan atau mengubah syariat. Ya. Sebagaimana akan kita baca di syarahnya, perhatikan kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ayyataqarrabuna ila Allah bitarkil wajib. Tindakan mereka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bitarkil wajib, dengan meninggalkan apa-apa yang Allah taala wajibkan. Tentu ini adalah suatu hal yang bertolak belakang, saling berlawanan. Akan tapi mereka ketika meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apa? Alasan ini bentuk cara kami mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Ini cara mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini cara atau ini dalam rangka wara' kami. Mislu wuquf bi Muzdalifah, seperti keberadaan mereka melakukan wukuf di Muzdalifah. Kita telah jelaskan sebelumnya di pertemuan sebelum bahwasanya wukuf seharusnya dilakukan di Arafah. Akan tapi orang-orang jahiliyah dahulu, ya, dari kalangan ahlul haram, ya, mereka atau orang-orang jahiliyah dahulu ketika berhaji, mereka hanya mau wukuf di Muzdalifah. Hanya mau wukuf di Muzdalifah badal wukuf di Arafah, sebagai ganti wukuf di Arafah. Mereka tidak mau wukuf di Arafah, justru mereka wukufnya di Muzdalifah. Muzdalifah lebih dekat kepada Mekah dibandingkan Arafah. Ya, lebih dekat ke Mekah dibandingkan Arafah. Ya, ya, antara Mina dengan Arafah. Antara Mina dengan Arafah. Yaz'amuna annahu wara'. Mereka mengklaim bahwasanya perbuatan mereka ini meninggalkan wukuf di Arafah dan justru melakukan wukuf di Muzdalifah. Mereka mengira atau mereka mengklaim bahwasanya ini dalam rangka wara' kami. Ini adalah bentuk wara' kami. Ini adalah bentuk kami berhati-hati dalam beribadah li'annahum ahlul haram. karena menurut mereka, mereka adalah penduduk tanah haram. Penduduk tanah haram wala yakhrujuna ila Arafah li'annaha minal hil. Dan mereka tidak akan keluar ke Arafah karena Arafah tanah halal. Ya. Mereka mengatakan kami ini kan penduduk tanah haram. Ya. Maka kalau bisa haji kami di area haram-haram aja. Masih di area tanah haram aja. Oleh karena itu mereka tidak mau keluar ya ke tidak mau keluar ke Arafah. Kami mundur aja dari Arafah. Ya, agak mundur lagi. Jadi kami hanya sampai Muzdalifah saja. Dan situlah kami wukuf. Kenapa? Kami kan tanah penduduk haram. Biar jangan keluar ke area halal. Ini alasan mereka. Alasan mereka seakan-akan bagus. Ya, agar dia tidak keluar ke tanah halal dan semisalnya. Akan tapi, ya, justru ini adalah perbuatan melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah syariatkan untuk melakukan wukuf di Arafah. Li'annaha min al-hil, karena Arafah termasuk tanah halal, fahum yatrukun al-haq tawarru'an, maka mereka meninggalkan hal yang hak, hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk wara'. Wa hadza min amali al-jahiliyah, nas'alullah al-afiyah. Ini termasuk dari perbuatan ahli jahiliyah, nas'alullah al-afiyah. Ini salah satu jenisnya. Demikian pula bentuk yang lain adalah wa kadzalika min tarkihimul haqq tawarruan annahum yatufuna bil baiti urah. Demikian pula di antara bentuk tawarruan mereka, bentuk alasan mereka meninggalkan hal yang diperintahkan Allah dengan alasan wara, contohnya adalah ketika ahlul jahiliyah tawaf di Baitullah, di Ka'bah dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang. Wa yatrukuna satrul aurah, mereka meninggalkan tindakan menutup aurat yang mana ini adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, dalam segala keadaan, dan lebih diperintahkan lagi ketika beribadah. Ya, lebih diperintahkan lagi ketika beribadah, bahkan ia menjadi salah satu menjadi syarat sahnya ibadah. Ya, beberapa ibadah memiliki syarat sahnya adalah berpakaian. Ya, bagi orang yang memilikinya, bagi mereka yang memilikinya, bahkan lebih dari itu diperintahkan untuk ketika melakukan ibadah agar memperbagus pakaiannya, khususnya tukum inda kulli masjid. Ya, akan tapi justru ahli jahiliyah justru menanggalkan pakaian mereka ketika tawaf. Ya, min babil wara, dengan alasan wara ini. Yaqulun la natufu bi thiyabin asainallah fiha, mereka mengatakan kita tidak akan tawaf di Ka'bah dengan pakaian yang Allah, yang kita bermaksiat kepada Allah dengannya. Mereka mengatakan bahwasanya pakaian-pakaian kita selama ini yang ada di rumah yang kita bawa rata-rata pakaian yang kita telah melakukan maksiat dengannya. Maka ketika kita mendatangi tanah haram, kita melepaskan seluruh hal tersebut. Ya, melepaskan seluruh hal tersebut, ya, dan kita hanya menggunakan pakaian, ya, yang diberikan oleh penduduk tanah haram tersebut. Ya, penduduk tanah haram tersebut. Kalau tidak dapat bagian atau tidak ada yang memberikan kepadanya, maka mereka tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Ya. Alasannya apa? Alasannya biar tidak tawaf dengan hal yang kita atau dengan pakaian yang kita telah kotori dengan maksiat. Seakan-akan ini adalah wara. Akan tapi justru menjatuhkan mereka kepada hal yang Allah Ta'ala larang. Ya, hal yang Allah Ta'ala larang, yaitu dengan beribadah dengan tidak berpakaian. Ini adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, di antara pelajaran yang kita ambil dari hal ini adalah bahwasanya ya, ibadah dinilai dengan syariat, bukan dengan perasaan. Ya, perasaannya orang kafir ketika melakukan ini adalah dia sedang mengagungkan ibadah ini. Dengan apa? Dia mengagungkannya dengan cara melepaskan pakaian yang dia bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya. Akan tapi justru ternyata kenyataannya apa? Ia justru melakukan hal yang Allah Ta'ala haramkan. Ya, maka demikian pula dalam hal-hal yang dalam hal ibadah tidak ditimbang dengan perasaan. tidak ditimbang dengan perasaan akan tapi dengan dalil-dalil, dengan nas-nas yang ada dari ya Al-Qur'an dan Sunnah dan juga perkataan amal para salaf. Kemudian kata al-muallif, wa kadzalika kullu man taraka syai'an min al-ibadati tawarruan. Demikian pula termasuk dari hal ini adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal dari ibadah karena atau dengan alasan sebagai bentuk wara. La yatasaddaq wa la yusalli ma'al jama'ah fil masjid khasyyat ar-riya was-sum'ah kama sami'na min ba'dihim. Seperti yang sebagaimana kita pernah dengar dari sebagian orang bahwasanya mereka tidak mau sedekah dan juga tidak mau sholat jamaah. Tidak mau sholat jamaah. Kenapa? Khawatir riya. Khawatir ada muncul pamer di hatinya. Benar. Seorang harus menghindari hal seperti ini. Seorang harus menghindari hal seperti ini. Menghindari riya. Menghindari sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Kalau riya ingin dilihat. Beribadah karena ingin dilihat. Dan beribadah karena ingin dengar. Tentu ini adalah hal yang harus dihindari oleh seorang. Akan tapi, bukan artinya dalam rangka menghindarinya ia justru meninggalkan hal yang diwajibkan atasnya seperti sholat jamaah, ya, seperti sedekah-sedekah yang wajib, ya, atau sedekah-sedekah yang sunnah. Ia tinggalkan dengan alasan apa? Takut riya. Tidak demikian caranya. Tidak demikian caranya. Ya, hal-hal yang wajib tetap harus dilakukan. Hal-hal yang wajib tetap harus dilakukan dan keinginan untuk riya harus dihilangkan. Akan tapi tidak boleh seorang yang meninggalkan hal-hal yang Allah wajibkan dengan alasan wara, takut riya dan semisalnya. Demikian pula aulayat lubul ilam au ghadzalika min tarki ibadat khasyyat ar-riya, atau orang-orang yang tidak menuntut ilmu, tidak mau belajar, atau selain dari hal itu karena ya dari hal dari ibadah meninggalkan hal-hal ibadah lainnya karena takut riya. Saya enggak mau belajar. Kenapa? Kalau belajar nanti saya takutnya saya malah riya. Hilangkan riyanya. Lakukan belajarnya. Bukan justru ditinggalkan hal-hal yang Allah Ta'ala wajibkan karena alasan wara. Karena alasan wara. Mungkin pula mungkin bisa dimasukkan dalamnya. Ya, bisa termasuk dari dalamnya adalah orang-orang yang meninggalkan beramal dengan hadis-hadis. Dengan alasan takut hadisnya dhaif. Benar, kita harus memperhatikan hadis yang sahih. Harus memilih hadis yang sahih dari hadis yang dhaif tentunya. Akan tapi membuang semua hadis, ya, membuang semua hadis, tidak mengambil seluruh hadis, hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Saya hanya berpegang Al-Quran saja. Kenapa? Kalau hadis-hadis ada kemungkinan salah padanya. Benar, ada hadis-hadis ada kemungkinan salah padanya. Akan tapi ada mereka, di antara hadis-hadis ada yang musawatir, ya, ada hadis-hadis yang telah diterima oleh kaum muslimin secara kesepakatan, ada kitab-kitab yang telah ditashih oleh para ulama, maka tidak bisa beralasan seperti ini, alasan bahwasanya khawatir ya ketika beramal dengan hadis ternyata itu adalah suatu hadis yang tidak benar, lalu ia meninggalkan seluruh hadis seluruhnya, mengingkari sunnah seluruhnya, hanya berpegang pada Quran saja. Ini ya menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala lewat lisan rasulnya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ya, alaikum bisunnati, berpegang teguh dengan sunnahku, ya. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Ya, aku telah meninggalkan suatu hal yang mana kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya, itu kitabullah dan sunnahku dan hal-hal lainnya. Ya, banyak hal-hal lainnya. Dari hadis-hadis Rasulullah SAW, juga ayat Al-Qur'an yang menunjukkan perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah. Lalu sebagian orang mengatakan dengan alasan ya khawatir sunnah hadis ini tidak benar, lalu ia meninggalkan hadis secara keseluruhan, maka ini bukanlah wara' yang tepat. Bahkan ini adalah tindakan ya meninggalkan apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Meninggalkan apa-apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Kemudian berikutnya, masalah yang berikutnya adalah masalah yang berikutnya adalah masalah ke-72 dan 73. Yang mana judulnya adalah taqarrubuhum ila Allah bi tarki at-tayyibati minar rizqi wa bi tarki az-zina. tindakan mereka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap sebuah tindakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala بِتَرْكِ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ, dengan meninggalkan, mengharamkan, menjauhi hal-hal yang baik dari rezeki-rezeki, وَبِتَرْكِ الزِّينَ, dan juga meninggalkan perhiasan-perhiasan berpakaian dengan bagus dan semisalnya. Yang mana ini bukanlah sunnah umat ini, bukanlah ajaran dalam umat ini. Melainkan ajaran dalam umat ini justru dianjurkan untuk berpakaian yang bagus ketika, ya, ketika melakukan sholat, ketika ke masjid, ketika mempelajari ilmu, ketika menghadiri majlis ta'lim, ketika mengajarkan ilmu dan semisalnya. Dianjurkan untuk berpakaian dengan bagus. Ya, kalau kita lihat sirah para ulama, mereka sangat berpakaian dengan bagus. Memakai wangian ketika akan mempelajari, mengajarkan ilmu, mengajarkan hadis atau mempelajarinya. Ya, maka tindakan berpakaian dengan pakaian yang lusuh, ya, bukanlah termasuk sunnah umat, bukanlah termasuk sunnah yang atau ajaran dalam Islam. Ya, apalagi jika ia lakukan, ya, untuk ketika ia akan melakukan ibadah seperti sholat dan semisalnya. Kalau seorang mengatakan dalam rangka meninggalkan kesombongan, maka sungguh hal ini juga telah pertanyakan oleh kepada Rasulullah SAW, ya, ketika, ya, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, seorang yang menyukai yang pakaiannya bagus, ya, yang mana ia menyukai pakaian yang bagus, maka kata Rasulullah SAW apa? Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Al-kibr, kesombongan adalah batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini yang merupakan kesombongan. Adapun seorang memperindah bajunya, maka tidak. Maka tidaklah termasuk kesombongan. Justru kalau ia memiliki pakaian yang bagus, memiliki kelapangan rezeki, akan tapi ia pakai pakaian yang lusuh ketika keluar menghadap manusia, ketika ia, ya, mengajarkan ilmu atau mempelajarinya, ketika ia melakukan sholat pakaiannya lusuh, ini bukan suatu hal yang, ya, bukan suatu hal yang disyariatkan atas umat ini. Ya, bukan suatu hal yang syariatkan atas umat ini untuk meninggalkan hal-hal yang baik dalam rangka atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-mas'alah ats-tsaniyah wa ats-tsabu'un, masalah ke-72 dan 73, ta'budhum bi tarki at-thayyibati min ar-rizq wa tarki az-zinati fil libas. Tindakan mereka ahli jahiliyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bitarki thayyibati min ar-rizq, ya, dengan tindakan mereka meninggalkan hal-hal yang baik dari rizki, wa tarki zinati fil libas, meninggalkan perhiasan dalam pakaian, ya, syarah hadis ayat taqarrubu min Allah taala bitarki thayyibati min ar-rizq, tindakan mereka bertakarrub kepada Allah taala dengan meninggalkan hal-hal yang baik dari rizki, wa tarki libasi zina, meninggalkan pakaian-pakaian yang bagus. Wa hadza 'inda an-nasara bashabahum nasufiyya al-muntasibin al-islam. Ini adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang Nasara dan juga kalangan sufi yang menyandarkan diri kepada Islam yang menyerupai mereka dalam hal ini. Yang melakukan tindakan seperti ini, meninggalkan pakaian yang bagus, meninggalkan makanan yang baik, ya, dengan alasan taqarrub Allah Subhanahu wa taala. Yatrukuna at-thayyibat ta'abbudan lillahi 'azza wa jalla, meninggalkan hal-hal yang baik, yang halal dan dibolehkan, ya, dalam rangka alasan mereka adalah beribadah kepada Allah 'azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah 'azza wa jalla dengannya. Fala yatazawwajuna an-nisaa' wa la ya'kuluna min at-thayyibat wa yatashaqqasu wa yatashaqqafuna fil ma'akil wal masyarib wal malabis wa yaz'amuna anna hadha ibadah lillah. Maka mereka tidak menikah, mereka tidak makan hal-hal yang baik yang dibolehkan, ya, mereka kurang dalam hal makanan, minuman, serta pakaian, artinya tidak melakukannya dengan layak dan tepat. Ya lamuna anna hadza ibadah lillah, dan mereka mengira bahwasanya ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala Allah taala, karena itu Allah taala membantah mereka dengan firman-Nya, qul man harrama zinatullah allazi akhraja libadi wattayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah, ya, perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, serta hal-hal yang baik dari rizki. Maka ini adalah bantahan kepada mereka. Apa-apa yang Allah turunkan, Allah halalkan, artinya boleh dipakai. Tindakan meninggalkannya, ya, mengatakan ini adalah bentuk ibadah. Apa bentuk ibadah? Saya meninggalkan apa-apa yang Allah halalkan. Ini bukanlah hal yang tepat, ya, bukanlah hal yang tepat. Hal ini sebagaimana atau pernah ditanyakan atau pernah terjadi zaman Nabi SAW, yang mana beliau langsung menjelaskan tentangnya. Sebagaimana dalam hadis Anas Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, jaa salah satu rahtin fi ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah? Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Bagaimana ibadah yang tidak mereka lihat yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya? Falamma ukhbiru ka'annahum taqallu, maka tatkala dikabarkan mereka seakan-akan mendapatinya sedikit, taqallu, lalu mereka berkata, wa aina nahnu minan Nabi SAW wa qad ghafarallahu lahu ma taqadda min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Lalu di mana kita dari Nabi SAW, padahal beliau telah diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Artinya Nabi SAW yang telah diampuni dosanya aja ibadahnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita? Betapa sedikitnya ibadah kita, ya. Ketika mereka merasa seperti itu, mulailah, ya, mereka berpikiran, ya, untuk melakukan suatu hal seperti ini. Membatasi diri dari hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan atas diri sendiri apa-apa yang Allah halalkan. Ya. Lalu mereka berkata, faqala ahaduhum. Maka salah seorang di antara mereka berkata, amma ana fa usalli al-laila abadan. Ya, adapun saya, maka saya akan salat malam selama-lamanya. Wa qala akhar, dan yang lain berkata, amma ana atau ana fa asumud dahr wa la uftir. Aku akan terus berpuasa dan tidak pernah berbuka. Wa qala akhar, ana a'tazilun nisa wa la atazawwaju abadan. Adapun saya, maka saya akan menjauhi wanita dan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Fa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, antumul ladzi qultum wa kadza wa kadza. Apakah kalian yang telah mengatakan demikian-demikian, yang telah mereka katakan tadi, ya, tidak akan tidur, hanya akan melakukan salat malam setiap malam, tidak akan tidur, atau yang lainnya hanya yang terus-menerus akan melakukan puasa setiap harinya dan tidak pernah berbuka, ya, atau yang lainnya yang tidak akan pernah menikah, ya. Maka Rasulullah SAW tanya, kamu kalian yang bicara demikian? Lalu beliau katakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Maka sungguh, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepadanya. Ya. Walakinni asum wa uftir. Akan tapi saya berpuasa dan saya juga berbuka. Tidak berpuasa terus-menerus. Wa usalli wa arqud. Aku juga sholat dan aku juga tidur. Tidak satu malam penuh digunakan untuk sholat. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi wanita. Kata Rasulullah demikian. Saya tetap melakukan hal-hal demikian. Meskipun saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa. Lalu beliau tutup nasihatnya dengan kata-kata apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk dari golonganku. Ini merupakan jawaban dari Rasulullah SAW terhadap orang-orang melakukan ini. Mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan dalam rangka taqarrub ila Allah Ta'ala. Ya, seandainya hal-hal tersebut ya adalah hal yang pantas orang meninggalkannya, maka Rasulullah SAW sudah melakukannya. Ya, jangan disangka bahwasanya ada orang yang lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala dan takut kepada-Nya dibandingkan Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya adalah para sahabat. Mereka adalah orang yang paling mengerti tentang syariat, paling ingin surga, paling takut dengan neraka. Mereka adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling bertakwa. Ya. Akan tapi mereka tidak mengharamkan apa-apa yang Allah Ta'ala halalkan. Tidak melarang dari diri mereka apa-apa yang Allah Ta'ala halalkan. Karena inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak menyukai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk dari golongannya. Wa qala, dan Allah Ta'ala firman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimut thayyibat ma halallahu lakum. Ya wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggalkan atau mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan untuk kalian. Wakadzalika haramu ba'd bahimatil an'am, demikian pula orang-orang musyrikin dahulu mengharamkan sebagian dari binatang ternak. Wallahu qad abaha bahimatil an'am, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan binatang ternak. Qala, faqala Allah Ta'ala firman, uhillat lakum bahimatil an'am, dihalalkan atas kalian binatang ternak. Faharramu ba'd bahimatil an'am min ajli asnamihim. Ya, maka mereka mengharamkan sebagian dari bahimatul an'am, ya, sebagian dari hewan-hewan ternak karena atau untuk berhala-berhala mereka. Bagaimana yang ya sebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, "Ma'a Allah min bahimatin wala sa'ibati wala wasilati wala ham walakinnalladzina kafaru yaftaruna 'allahi al-kadzib." Di mana mereka mengharamkan sebagian, kalau binatang ternak sudah sampai umur sekian, sudah beranak sekian, maka tidak boleh sentuh lagi. Ya, untuk berhala-berhala mereka. Ya. Fa'adallahu Ta'ala, maka Allah Ta'ala turunkan, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengharamkan kebaik hal-hal yang baik, hal-hal yang halal yang telah Allah halalkan atas kalian. Wa la ta'tadu, jangan pula kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Fatahrimut thayyibat min dinin nasara war ruhban min dinil jahiliyah, maka meninggalkan atau mengharamkan hal-hal yang baik adalah termasuk bagian ajaran orang-orang Nasrani dan ajaran-ajaran para rahib. Wa min dinil jahiliyah, termasuk pula ajaran ahlul jahiliyah. Wa man harrama halalan mujman ala hillihi irtadda an dinil Islam. Dan siapa yang mengharamkan suatu hal yang halal yang mana umat Islam, ya, para ulama telah sepakat atas halalnya, ia telah murtad dari agama Islam. Hal yang jelas-jelas halal dan ulama, para ulama Islam sepakat bahwasanya itu adalah halal, kemudian ada mengatakan bahwasanya saya mengatakan itu adalah suatu hal yang haram atas kaum muslimin untuk memakannya, maka ia bisa jatuh kepada kemurtadan. Wa in adafa ila dhalika i'tibar hadha min ta'bud lillahi azza wa jalla fa hadha iftira' ala Allah. Jikalau ia tambahkan bahwasanya hal tersebut ya adalah termasuk bentuk beribadah Allah Ta'ala dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini adalah iftira' ala Allah, mengada-ada atas Allah. Li'anna Allah lam yashra' li'ibadihi tarkat thayyibat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensyariatkan kepada hambanya untuk meninggalkan hal-hal yang baik. Bal amarahum bil akli minha. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaliknya merintahkan kaum muslimin, memerintahkan hamba-hambanya untuk makan dari hal-hal yang baik dan menjadikannya sebagai ya dan menjadikannya sebagai bekal untuk melakukan berbagai ibadah, berkuat diri untuk berbagai ibadah. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala firman, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai sekalian rasul, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramallah dengan amalan yang baik. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Walamma hamma jama'a fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli hadza ghadiba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai tatkala sekelompok orang ingin melakukan seperti ini, ingin mengharamkan atas diri mereka sebagian apa-apa yang Allah halalkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya marah kepada mereka, ya marah kepada mereka dan menasihati mereka. Yang kisahnya sudah kita baca tadi, kisahnya sudah kita baca tadi. Kemudian berikutnya, amma ta'budhum bi tarki zinatillah. Adapun tindakan mereka beribadah menganggap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perhiasan, ai taqarrabu ilallahi bi tarki zinatillah ai at-tazyin bil libas wa sitru aurah. Tindakan mereka ya meninggalkan berhias dengan berpakaian, ya menghias diri dengan menggunakan pakaian-pakaian yang baik, wasatril aurat dan menutup auratnya, haitsu kanu yatufuna bil bait umrah, karena mereka itu ahli jahiliyah dahulu, mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Faradallahu alaihim biqaulihi, maka Allah Ta'ala membantah mereka dengan firman-Nya yang telah kita baca tadi, kul man harrama zinatullah. Aima huwa dalilukum ala ma taf'aluna min tarkil libas wa tajammul wa satril aurah, yaitu apa dalil kalian, apa bukti, apa alasan kalian ya dari tindakan kalian meninggalkan ya berpakaian, berhias dengan pakaian-pakaian yang bagus, wa satril aurah tindakan meninggalkan menutup aurat, wa tarki at-thayyibati min ar-rizq meninggalkan hal-hal yang baik yang halal dari rezeki, karena tahrim yahtaju ila dalil, karena mengharamkan sesuatu butuh kepada dalil, wal aslu fil libas wa ma'akil wal masyarib al-hil, karena yang asal, hukum asal dari pakaian, makanan dan minuman adalah halal. Ini hukum asal pada pakaian, makanan, minuman, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan muamalah, ya, hubungan sosial, ya, pekerjaan seorang, maka hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal. Tidak perlu ditanya apa halal, apa dalil halalnya sirup misalnya, atau apa dalil halalnya makan buah nangka, ya. Yang ditanya adalah jika seorang mengharamkan, mengharamkannya maka tanya apa dalil haramnya. Apa dalil haramnya? Allah Ta'ala firman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah Ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di muka bumi ini. Ya, Allah menciptakan untuk manusia seluruh yang ada di muka bumi ini. Allah Ta'ala firman, "Qul man harrama zinatullah?" Atau ya, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah hal yang baik dari apa-apa yang Allah Ta'ala yang kami rizkikan kepada kalian. Maka hukum asal dalam hal-hal ini adalah halal, ya. Dan tidaklah seorang boleh mengharamkannya kecuali dengan dalil. Sebaliknya atau kebalikan dengannya adalah dalam hal-hal ibadah. Dalam hal-hal berkaitan ibadah maka hukum asal adalah haram, ya. Hukum asalnya seorang tidak boleh melakukan ibadah kecuali jika ada dalil atasnya, ya. Maka dalam hal ibadah tidak ditanya mana dalil dilarangnya, bukan. Justru yang ditanyakan adalah mana dalil diperintahkannya. Karena kata Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang ada dalam perkara kami apa yang tidak diperintahkan, maka ia tertolak. Jadi perbedaan dalam hal ibadah dan hal muamalah, ya. Ibadah hukum masalah haram, muamalah hukum masalah adalah halal. Karena Allah khalaqa hadzal asya' li ibadihi, karena Allah Ta'ala menciptakan hal-hal ini, ya, pakaian yang bagus, makanan halal untuk hambanya, untuk digunakan dan dinikmati oleh hambanya, karena fil hadis sahih, bagaimana dalam hadis sahih, inna Allah jamil yuhibbul jamal, sungguhnya Allah indah dan menyukai hal yang baik, hal yang indah. Fatarkut tajammul min babil wara' laisa min dinil Islam, maka tindakan ya meninggalkan berhias karena bentuk wara' tidak termasuk agama Islam. Datang ke masjid pakaiannya tidak bagus, ya menggunakan pakaiannya sudah lama, ya sudah lama, padahal dia mampu untuk membeli pakaian yang bagus, padahal ia mampu menggunakan pakaian yang jauh lebih bagus, akan tapi ia datang dengan pakaian yang sudah kumal dan semisalnya. Fatajammal bil libas wal yakul min fatajam fal yatajammal bil libas wal yakul min thayyibat wa yashkurullah azza wa jalla. Maka hendaknya seorang berhias dengan pakaian dan makanlah hal-hal yang baik. Wa yashkurullah azza wa jalla, hendaknya ia bersyukur kepada Allah azza wa jalla pada nikmat tersebut. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis disebutkan, inna Allah yuhib idza an'ama ala 'abdin ni'mah ay yara athara dzalika 'alaihi. Sungguhnya Allah menyukai ya jikalau ia memberi nikmat kepada seorang hamba ya untuk melihat bentuk atau untuk melihat ya bekas pengaruh dari nikmat itu pada dirinya. Ya Allah nikmat, beri nikmat dengan memiliki ya kelapangan dalam hal harta, maka terlihat pakaian-pakaiannya ya bagus. Ketika ia beribadah, ketika ia sholat pakai pakaian yang bagus, ya, ia memberi makan keluarganya dengan makanan yang mengenyangkan mereka, makanan yang baik, ya, makanan yang baik yang mengenyangkan, yang sehat mengenyangkan mereka. Ini hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang. Bukan justru meskipun ia diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, lalu ia tidak memperlihatkan bekasnya dari nikmat itu. Tidak terlihat pada dirinya bekas dari nikmat tersebut, meskipun dia punya uang yang cukup, akan tapi pakaiannya masih, ya, pakaiannya, ya, sangat tidak pantas untuk dipakai ke masjid. Ya, ia memberi makan keluarganya dengan makanan yang tidak pantas bagi mereka. Ini tidak demikian, tidak seperti ini, bukan seperti ini bentuk, ya, tawadhu. Bentuk tawadhu bukan seperti ini. Ya, pernah dikatakan kepada seorang ulama tentang masalah tawadhu, ya, bahwa ya, ada seorang berpakaian dengan pakaian yang lusuh, lalu dilihat oleh seorang imam ini, lalu katakan, apa yang, bukankah Allah Subhanahu wa Taala memberi nikmat kepadamu? Ya, ia menjawab, ini bentuk tawadhu. Maka kata imam sebut apa? Tawadhu itu letaknya di hati. Hati kita yang, ya, hati kita yang rendah, bukan pakaian kita yang kita kumal-kumalin, ya, makanan kita makan makanan yang tidak pantas, bukan seperti ini. Tawadhu letaknya adalah di hati, di mana kita tidak melihat ya bahwasanya diri kita lebih baik dibanding orang lain. Tidak sombong terhadap orang lain. Yang menerima kebenaran dari yang dinasihati oleh orang lain kepada kita. Ini bentuk tawadhu, bukan dengan merendahkan penampilan kita, bukan dengan merendahkan berpakaian dengan pakaian yang lusuh dan kumal, bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Walakin yakunu dzalik, akan tapi hendaknya hal ini min ghair israfin wala makhilah, tidak dilakukan dengan berlebih-lebihan atau karena kesombongan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatajammal fi jismihi wa fi malabisi, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhias dalam tubuhnya dan dalam pakaiannya. Wa yakhussu muqabalatul wufud bi mazidit tajammul, dan ketika ia akan bertemu dengan utusan yang penting dari tempat lain, dari daerah lain, dari raja yang lain, maka beliau mengkhususkan pakaian yang lebih bagus untuk bertemu dengan mereka. Ya, dan Nabi SAW adalah orang yang paling mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Ia orang yang paling tawadhu. Ia adalah orang paling bersih dari sombong, tapi beliau melakukan demikian. Maka tidak artinya seorang ya beribadah kepada Allah Ta'ala bertawadhu dengan merendahkan penampilannya. Ya, bukan demikian caranya, apalagi jikalau ia akan melakukan ibadah, melakukan sholat dan semisalnya, maka sangat tidak pantas ia merendahkan penampilannya ketika ia akan berhadapan dengan Rabb-nya. Allah Ta'ala alam, insyaallah saya cukupkan sampai sini ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.